Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidinihi ila middin. Pemirsa dengar serta para teman-teman dari BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi Sabtu ini kita melanjutkan pembahasan kita daurah idaman, daurah ilmu dasar keislaman, yaitu membahas kitab usul iman fil kitab wa sunnah, yaitu pokok-pokok dasar keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ini adalah pertemuan yang ke 18 ya, yang ke 15 ya, pertemuan yang ke 15 membahas kelanjutan dari beriman kepada malaikat kemarin. Yang sebelumnya kita telah menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Sekarang kita akan bahas tentang yaitu kedudukan, bagaimana kedudukan beriman kepada malaikat dalam akidah Islamiyah. Setelah itu ada pembahasan nanti tentang wazaif malaikat, berbagai tugas-tugas ya para malaikat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, para teman-teman, kita akan mulai dulu tentang penjelasan manzilatul iman bihim, bagaimana kedudukan beriman kepada malaikat tersebut. Sebenarnya bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu merupakan rukun iman yang kedua. Maka apa dasar-dasarnya? Jadi mungkin semua kita sudah tahu ya, sudah tahulah bahwa rukun iman kedua itu beriman kepada malaikat. Banyak di antara kita yang tahu ya. Tetapi kan kita tidak mengetahui dalil pokok dasar itu apa. Nah itu karena dengan mengetahui dalil kita akan bertambah keyakinan, akan bertambah pemahaman tentang masalah ini. Sebenarnya yang telah kita jelaskan pada mesi yang lalu, di mana ketika orang beriman kepada sesuatu dengan lebih memiliki ilmu tafsili, lebih rinci lagi, maka dia akan semakin mengetahui sebelum perkara-perkara yang berkenaan dengan beriman pada malaikat tersebut. Nah, jika ada syubhat, ada keraguan, ada pemahaman yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dapat menyelamatkan dirinya atau menjawab atau mengkanter pemahaman tersebut. Maka dari itu keyakinan kita bila ditopang dengan ilmu, maka dia bagaikan bangunan yang punya pondasi yang kokoh. Jadi kalau sebuah bangunan tidak punya pondasi kokoh, maka jelas ya sangat mudah roboh dan bukan tidak mampu untuk menanggung beban yang berat. Akan tetapi bila sebuah bangunan itu memiliki pondasi yang kokoh, maka ia dapat dibebani dengan beban yang berat dan juga mampu bertahan jika ada goncangan gempa yang itu dahsyat. Sebaliknya keimanan didasari oleh yang keilmuan yang kokoh, maka dia akan kokoh iman itu. Ya, dan dia tidak akan mudah goyang, tidak akan mudah bimbang, tidak akan mudah ketika ada syubhat-syubhat dia mampu menepis dan menolak, sehingga tidak ada keraguan dalam dirinya atau kebimbangan dalam dirinya dalam mengimani persoalan-persoalan yang krusial di dalam agama Islam ini. Baik. Kedudukan beriman kepada malaikat, sebenarnya kita tahu bahwa dia merupakan rukun iman yang kedua. Apa dasarnya di sini? Dasarnya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Al-Qur'an yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ya wal mu'minun. Telah rasul itu telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan juga orang beriman. Ini khabar ya. Khabar bagaimana? Ya, rasul itu memiliki keyakinan, memiliki keimanan terhadap apa yang turun kepadanya dan juga orang beriman dengan meyakini seperti yang diimani oleh rasul itu maksudnya. Di khabar ini sebetulnya menunjukkan prinsip seorang itu yang beriman rasul, prinsip orang yang meyakini rasul ya beriman kepada rasul, tentu dia meteladani. Di antara bagian yang harus dia yakini adalah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada rasul tersebut ya oleh orang beriman. Maka digambarkan Allah SWT bahwa rasul itu beriman dengan apa yang turun kepadanya dan juga orang-orang beriman. Nah, kemudian apa saja yang diturunkan? Yang diturun kepada rasul itu bagian-bagian yang diimani di antaranya disebutkan amana billah. Masing-masing mereka beriman, masing-masing kullun, baik rasul dan orang beriman itu beriman dengan Allah, kullun amana billah ya, masing-masing beriman dengan Allah wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab sucinya Allah, wa rusuli dan para rasulnya. Nah, ini dalil, ya, mewajibkan kita untuk beriman kepada di antara rukun iman yang di sini, yaitu kepada malaikat, ya, masing-masing beriman kepada malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka Allah SWT memberitakan dalam Al-Quran di sini, ya, beriman kepada para malaikat bersamaan rukun iman yang lain yang diturunkan kepada rasul dan diwajibkan untuk meyakininya, ya. Dan rasul itu mewajibkan hal itu untuk diyakini juga umatnya demikian, ya. Wa anhum intathalu dzalika, dan mereka melaksanakan hal itu. Diwajibkan kepada rasul dan kepada orang beriman untuk mengimaninya dan mereka melaksanakan perintah itu. Itu dalil yang pertama, gambaran keimanan seorang itu bagaimana dia beriman kepada Allah, para-para malaikat dan kitab-kitab sucinya serta para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ini terdapat sebenarnya rukun iman yang ya. Kemudian firman Allah yang lain tentang dasar rukun iman yang enam itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal musyriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini bukan sekedar kebaikan itu hanya memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, bukan sekedar itu. Ya, karena sebetulnya ini masih menjawab syubhatnya orang Yahudi. Ya, mereka mengkritik kenapa Muhammad SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya, inti dari kebaikan, ya, maksudnya nilai-nilai keimanan itu, ya, kebaikan di sini yang terbaik ada nilai 10 dari kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran, maksudnya intinya adalah keimanan bukan sekedar hanya memalingkan muka ke barat dan ke timur, tapi yang intinya walakinnal birra itu yang sebenarnya keimanan yang sebenarnya kebaikan yang sebenarnya itu adalah disebutkan orang beriman kepada Allah. Jadi apapun kemanapun dia diperintahkan Allah menghadap ke barat ke timur, dia beriman, itu perintah Allah. Menghadap ke barat juga perintah Allah SWT. Jadi yang mendasari mereka dalam bertindak bersikap itu bukan karena ta'assub, karena fanatik, bukan, tapi karena itu adalah perintah Allah, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar keimanan itu bukan hanya sekedar malingkan wajahmu ke timur dan ke barat, kan, tetapi keimanan, ya, birra ini artinya keimanan, tapi kebaikan itu adalah, ya, yang kebaikan yang mendasar, yang paling tinggi nilai adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat dan para malaikatnya, kitab-kitab suci dan para nabi. Nah, ini disebutkan rukun iman yang enam. Loh, kok ada lima, Ustaz? Mana rukun iman yang enamnya? Kayak enam, beriman kepada takdir mana? Beriman kepada takdir yaitu mengikuti beriman kepada Allah. Karena di antara bagian beriman kepada Allah itulah meyakini Allah qadirun ala kulli syai' wa annahu ala kulli syai'in qadir. Meyakini Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kenapa ini juga kita jelaskan? Karena ada orang-orang Mu'tazilah, ya, seperti Harun Syetion dalam sebuah kitabnya, sebuah bukunya, menyatakan rukun iman itu hanya lima. Dasarnya apa? Di dasarnya dikatakan karena dalam Quran hanya disebutkan lima, katanya. Iman kepada takdir itu enggak. Itu menurut dia. Karena beriman kepada takdir di antara argumentasi dia mengatakan membuat orang-orang jadi malas, membuat orang-orang beriman ini menjadi terkebelakang. Nah, itu alasannya. Padahal, ya, untuk membantah pandangan ini, ya, sesungguhnya beriman kepada Allah dan kepada takdir Allah itu termasuk bagian dari beriman kepada Allah. Makanya tidak disebutkan secara sendiri. Walaupun dalam ayat lain banyak sekali, kalau secara sendiri di ayat yang lain banyak ayat lain bicara tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beriman kepada wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu Allah tetapkan dengan takdir, ketentuan. Ya, banyak sekali ayat nanti yang lainnya. Nah, itu juga sama. Jawab kedua adalah kalau kamu mengatakan rukun iman itu hanya lima berdasarkan ayat ini, kan dalam ayat lain juga terdapat penjelasan tentang beriman kepada takdir. Walaupun secara tegasnya tidak disebutkan secara khusus beriman kepada takdir. Kalau kamu berhujah demikian, tentu kamu mengatakan rukun Islam itu hanya dua. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu yang sering digandeng rukun Islam itu hanya dua saja. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, laksana, membayarkan zakat. Nah, inilah kita penting belajar. Karena banyak orang-orang ini, dia bukan orang sembarangan, profesor. Ya, bukunya menjadi pegangan para ilmuwan-ilmuwan yang dianggap ilmuwan agama di Indonesia itu. Sampai hari ini bukunya itu masih menjadi suatu buku yang jadi pegangan perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam. Ya, buku Profesor Runesian ini. Dan dia mengingkari beriman kepada takdir itu. Alasannya apa? Beriman kepada takdir itu adalah membuat orang yang malas bekerja, katanya. Ya, itu berarti dia salah memahami dalam beriman kepada takdir. Konsep beriman kepada takdir yang salah, bukan malah diingkari. Ya, nanti kalau ada lagi orang salah konsep beriman kepada Allah, tentu dikatakan enggak perlu beriman kepada Allah. Ya, kan gitu jadinya. Nah, inilah model-model pola berpikir yang tidak sederhana menurut kita gitu. Maka perlu kita belajar. Jadi yang berkata demikian, ya, bukan orang sembarangan, tapi pemikirannya menjadi acuan oleh para tokoh-tokoh, ya. Nah, dia percaya dengan takdir, ini alasannya begitu. Nah, itu jawaban kita tersubhatnya dia, gitu kan. Kalau seandainya Anda mengatakan rukun iman itu hanya 5 karena terdapat ayat ini hanya cuma 5 saja, tentu juga Anda harus mengatakan bahwa beriman kepada rukun Islam itu hanya juga 2, karena yang terkumpul secara berurut itu hanyalah salat dan zakat. Tapi rukun Islam yang lain terdapat dalam Al-Quran, tapi memang tidak disebutkan secara terkumpul dalam satu ayat, gitu. Hanya disebutkan dalam satu hadis yang disebutkan nanti hadis Jibril yang akan kita sebutkan setelah ini. Itu dalil yang kedua. Perihal mewajibkan beriman kepada malaikat, di mana bagian antara keimanan sini bukannya sekadar beriman kepada Allah semata, tapi juga mengimani hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Dan beriman kepada kitab Allah dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebetulnya ya ini menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu ya di dalam keimanannya itu jelas, tidak seperti keyakinan agama-agama lain yang mereka memprediksi ada Tuhan laut, ada juga Tuhan gunung, ada Tuhan sungai dan macam-macam, ya kan. Nah, lalu ada pula orang-orang Islam yang mencoba menggabungkan keyakinan yang syirik seperti itu ke dalam Islam. Oh, maksudnya itu bukan Tuhan. Maksudnya itu adalah malaikat. Nah, itu kata ada juga yang mencoba membelalah keyakinan orang-orang yang mereka meyakini di laut ada Tuhan laut, makanya ketika mereka umpamanya naik kapal mereka akan lemparkan bunga sesajen ke laut gitu. Ataupun ketika di udara naik kapal terbang, mungkin juga mereka meyakini ada Tuhan udara juga, seterusnya. Di hal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, dan yang ada yang tugaskan Allah Subhanahu wa taala mengaturi urusan makhluk ini memang ada malaikat-malaikat yang diberi tugaskan Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat itu sebagai pembantu? Bukan pembantu, itu hamba Allah yang tugaskan. Bukan berarti Allah tidak mampu mengurus makhluk ini. Ya. Allah ini mampu dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan malaikat itu sebagai ini, siapa yang ngaturnya, siapa yang hidup mereka, siapa yang cipta mereka? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah mengatakan orang yang tidak beriman kepada malaikat dan rukun iman yang itu, sungguh dia telah sesat dengan sesatan yang sangat jauh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab suci, ya, yang diturunkan Allah dan rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu bentuk betapa gambarannya, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang tidak beriman dengan malaikat, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sesatnya jauh, kalau seorang digambarkan apa jauh digambarkan? Seseorang kalau sesat masih dekat, masih mudah untuk dicari, masih mudah juga untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau sesat sangat jauh, itu sangat berat, ya. Sangat berat ya untuk kembali. Mungkin saya kembali, tapi kan jauh, sudah jauh. Itu artinya menggambarkan jauh dari kebenaran. Jauh daripada kebenaran, ya, kesesatannya sangat jauh sekali. Nah, ini menunjukkan gambaran orang-orang tidak beriman kepada malaikat Allah SWT. Dalam dunia modern sekarang masih banyak orang tidak percaya dengan malaikat. Bahkan ahlul kalam, sebagian ahlul kalam yang mengikuti para ahli filsafat, mereka mengatakan seperti yang telah kita jelaskan bahwa malaikat itu wujudnya. Atau mereka beriman secara pikiran saja, tapi dalam alam nyatanya mereka hakikatnya mereka tidak beriman. Bahkan ada mereka mengartikan beriman kepada malaikat adalah nilai-nilai positif yang terdapat dalam diri orang mukmin atau diri seorang manusia. Itu ditafsirkan oleh mereka begitu. Padahal berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kita melihat malaikat itu diciptakan dari cahaya, dia punya tugas-tugas, para malaikat itu punya tugas-tugas, punya perbuat, punya ada juga berkata, berarti wujudnya ada. Bukan wujudnya semata dalam pemikiran, ya, tapi adalah wujudnya hakiki adanya. Dan kemudian, pun dalil dari sunnah, dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, itu hadis yang masyhur. Kita tidak akan sebutkan hadis yang sempurna karena di awalnya bicara tentang rukun Islam, tapi yang akan kita sebutkan di sini adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahulah aku tentang keimanan. Jawab Rasulullah, antuk minna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khair wa syarr, yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas, ya. Ini hadis, ya, yang apa namanya, menjelaskan tentang rukun iman secara sempurna, keenam-enamnya. Ya. Baik. Itu dalil-dalil kedudukan beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, ya, rukun iman yang kedua dari rukun iman yang enam. Nah. Di dalam Jibril ini itu gambaran tentang maratibuddin, sebenarnya tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Ya, maka di soal pertanyaan pertama Jibril adalah tentang akhbirni anil Islam, dijawab dengan rukun Islam yang lima, kemudian akhbirni anil iman dijawab dengan beritahulah aku tentang keimanan. Ya, kalau yang pertama beritahu aku tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam yang lima. Kemudian ketika Jibril bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman yang enam. Kemudian Jibril bertanya tentang apa? Tentang ihsan, yaitu tingkat yang lebih tinggi dari Islam dan iman. Nah, dijawab dengan menyebutkan dua tingkat kanan, dua tingkat ihsan, itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illa kuntarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, bukan melihat Allah maksudnya, seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ini tingkat keihsanan. Jadi kalau orang tingkat keimanannya, ya, saat beribadah itu seakan-akan melihat Allah, ini adalah tingkat keimanan yang sangat tinggi. Atau di bawahnya adalah orang yang selalu merasa dilihat Allah dalam beribadah dimanapun saja. Ini yang disebut dengan manzilatul ihsan, yaitu kedudukan dalam beragama yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Karena seseorang yang selalu merasa dilihat Allah, pasti dia akan selalu mengendalikan dirinya dan selalu malu untuk berbuat maksiat, ya, dan dia akan selalu senang untuk berbuat kebaikan karena dia akan dibalasi oleh Allah SWT dan Allah melihat kepadanya, ya, tentang amal-amal ibadahnya. Maka ini di antara tingkat keimanan yang paling tinggi. Nah, tingkat keihsan ini tidak mungkin serta-merta dengan gampang bisa dihasilkan begitu sampai pada tingkat itu, tapi dengan beransur-ansur, semakin bertambah ilmu orang tentang mengenal Allah SWT, sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT, ketika ilmunya itu tinggi, ilmunya itu dalam tentang keimanan kepada Allah, maka dia seakan-akan melihat itu sampai pada tingkat itu dia. Baik. Berikutnya, bagaimana beriman kepada malaikat itu maksudnya gimana? Nah, beriman kepada malaikat itu mencakup berapa perkara-perkaranya, ya. Baik, ya. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, ada berapa hal, ya, seperti Syekh Utsaimin dalam kitab Nubuzatul Aqidah Islamiyah dan beberapa ulama-ulama yang telah menulis, seperti juga Syekh Al-Ashkar dalam kitabnya Malaikatul Abrar, dan juga Alam Malaika karangan Imam Suyuti dan lain-lainnya. Al-Malaik, ya, fi alam Malaikat. Secara umum ada lima hal yang kemarin telah kita ulangi. Beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Quran Musnahiyah, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Nama-nama malaikat ini kemarin kita rinci juga ada berapa bagian? Tiga. Nama umum, malaikat malaul a'la, jundullah, itu nama umum. Kemudian yang kedua, nama dalam bentuk golongan atau jenis-jenis atau tugas-tugas malaikat, tugas hamlatul arsy, malaikat khazanatul jahannam, menjaga surga, menjaga neraka, ya. Kemudian juga malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga janin di dalam kandungan, yang meniupkan ruh dan seterusnya. Itu kelompok berdasarkan namanya, berdasarkan tugas kelompok malaikat. Kemudian namanya secara personal-personal seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Baik. Malik, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beriman dengan sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu terbagi dua juga, sifat khalqiyah wa sifat khuluqiyah. Sifatnya dalam bentuk fisik, yaitu apa namanya, sifat-sifat penciptaannya, dia punya tangan, berbicara, ya, al-kalam, wal-yad, kemudian juga sifat-sifat lainnya, punya sayap, ya, tidak disifatkan dengan jenis kelamin, ya, dikatakan perempuan dan seterusnya. Kemudian mereka juga tidak makan, ya, tidak minum, ya, itu sifat-sifat khalqiyahnya. Kemudian mereka juga akan mati. Apa sifat khuluqiyahnya? Itu khuluqiyah adalah sifat kepribadian, sifat-sifat terpuji, ya, akhlak, berkenaan dengan akhlak seperti taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memiliki sifat malu dan seterusnya. Kemudian amal mereka, tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat juga kita bagi dua. Ada tugas malaikat yang berhubungan dengan Bani Adam, dengan manusia. Ada tugas malaikat yang berhubungan dengan alam semesta. Kemudian, ya, itu bagian-bagian dari perkara beriman kepada malaikat. Wujud malaikat, nama-namanya, kemudian sifat-sifatnya dan pekerjaannya. Ya, kemudian, asar iman malaikat. Itu bagian dari bagian beriman kepada malaikat. Efek dan pengaruh kepada iman. Kalau di sini itu dirinci oleh penyusun kitab ini, yang pertama beriman wal iqraru biwujudihim wa tasdiq bihim. Ya, mengakui tentang adanya wujud malaikat itu dan percaya. Ya, percaya dan mengakui tentang adanya malaikat. Sebenarnya yang telah ditunjukkan oleh dalil, oleh nas, ya, dalil yang telah sebelumnya. Ya, karena kitab ini adalah kitab tujuannya hanya meringkas, ya, secara global, maka tidak diulang-ulang dalil itu. Telah berlalu dalilnya tentang adanya malaikat, sebenarnya diciptakan dari nur, ya, setelah berlalu dalil-dalil ini tentang adanya malaikat itu. Dan beriman dengan mereka merupakan salah satu rukun iman, ya, maka tidaklah tahakkuk iman, ya, tidaklah seseorang itu benar-benar beriman kecuali dengan dia, tidak seseorang itu dikatakan beriman kecuali dia beriman dengan malaikat. Jadi kalau satu dari rukun iman yang enam itu diingkari, seorang tadi bukan disebut seorang yang beriman. Sebut dia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir. Sebut orang mengingkari wujud malaikat, mengingkari pemanya ada orang mengatakan enggak ada Jibril itu, enggak ada pemanya. Nah, makanya orang-orang filsafat dengan tidak imannya dia dengan adanya malaikat, dia tidak beriman dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, menyampaikan wahyu kepada para rasul itu adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu juga hal yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat ini adalah bahwa jumlah mereka itu tidak hingga. Tidak bisa diketahui berapa jumlahnya. Ini menunjukkan, jadi kalau kita melihat, ya, betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang kita lihat di sekeliling kita ini, ya, langit dengan segala makhluk yang ada di sana, laut dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, ya, kemudian gunung, ya, dan segala hewan binatang yang ada di tengah hutan itu, ya, tanah dan segala makhluk yang ada di dalam tanah, manusia dengan segala apa yang dimiliki manusia, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi makhluk alam lain, itu disebut alam malaikat, itu jumlah mereka yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikatakan oleh umat manusia kecuali yang ciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala tegas, "Wa ma ya'lamu judur rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah berapa Tuhan tentara Tuhanmu kecuali Dia. Hanya Allah yang tahu. ya tidaklah ya jumlah bala tentara Tuhanmu, ya yaitu di sebagian ahli tafsir menyebutkan itu malaikat kecuali Allah sendiri. Nah, bagaimana jumlah malaikat itu menunjukkan besarnya? Seperti dalam hadis pemanya mawdu'in shibrin sama berarba asabi sama, dalam hadis yang lain sebutkan Rasulullah tidak sampai satu jengkal atau empat jari kecuali di malaikat di langit itu ada malaikat yang sujud atau ruku, kata Rasulullah. Dan lebih jelas lagi itu kisah ketika Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur. Dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu banyak kepada Jibril, ini apa? Ya. Ya, summa rufi'a li Baitul Ma'mur. Fakultu ya Jibril, mada? Ya, ketika Rasulullah melihat Baitul Ma'mur itu, ini apa Jibril? Ya, itu yang sangat besar sekali gitu ya. Itu hadza Baitul Ma'mur, kata Jibril menjawab kepada Rasulullah, ini adalah Baitul Ma'mur. Saudara-saudaraku iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin menyebutkan di sini bahwa seorang-orang mukmin itu memiliki pengetahuan bukan sebatas yang ada di lihat di muka bumi ini. Dia mendapat informasi berbagai makhluk-makhluk Allah yang ada di luar angkasa sana. Seperti apa umpamanya? Baitul Ma'mur. Ya. Malaikat, bulan, bintang, arasy dan seterusnya. Kalau orang tidak beriman, dia tidak mengerti. Dia akan meraba-raba. Kita tidak perlu mendapat informasi daripada astronot, para orang astrologi, apa orang-orang yang bicara masalah ilmu-ilmu semikian. Ya, kita sudah tahu ada makhluk di sana. Itu Baitul Ma'mur namanya. Ada sesuatu muntaha, seterusnya. Nah, ini sih kita itu ya, walaupun tidak belum diajarkan dalam ilmu biologi, seorang muslim itu sudah dapat informasi agamanya tentang adanya makhluk-makhluk. Ya, seperti Baitul Ma'mur ini. Di mana yadkhulu kulla yawmin. Kulla yawmin sabu'una alfin ya. Malakin. Di mana kata Jibril, ini setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70 ribu malaikat. Sabu'una alfin malakin. 70 ribu malaikat. Idha kharju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma'alayhim. Jadi apabila keluar, itu orang mereka tidak pernah lagi kembali bisa masuk lagi. Kenapa? Saking begitu ramainya malaikat yang mau beribadah di Baitul Ma'mur itu, ya, yang pernah masuk tidak pernah bisa, yang pernah masuk tidak bisa untuk mengulangi lagi. Jumlahnya berapa itu? Setiap harinya 70 ribu. Setiap hari 70 ribu. Bayangkan, semenjak ciptakannya Baitul Ma'mur, malaikat beribadah di situ sampai hari kiamat, berapa jumlahnya? Ya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Sahih Imam Muslim menunjukkan tentang jumlahnya. Besar jumlah malaikat ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana neraka jahanam itu nanti, ya, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zimam. Ini nanti di neraka jahanam itu akan dibawa, ya, pada hari kiamat kelak, yaitu 70 ribu tali yang menariknya, zimam. 70 ribu. Ya, besar 70 ribu. Ya, kalau bandingkan dengan kapal enggak ada segitu. 70 ribu tali untuk ditarik oleh malaikat. Setiap tali itu ditarik oleh apa malaikat? Ma'aku li zimamin sabuna alfi malakin. Setiap tali itu, pegangan kendalinya itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu juga. Tapi berapa itu? 7 kali 7 berapa? 49 miliar. Ya. Nah, kemudian padahal hadithani, kedua hadis ini menunjukkan tentang jumlah yang besarnya jumlah malaikat. Ya, tentang besar jumlah malaikat. Jika Baitul Ma'mur saja setiap hari ada 70 malaikat, kemudian tidak pernah lagi kembali ke sana. Ya, wa inna ma ya'ti ghairuhum, tetapi yang lain masuk ke sana. Demikian pula neraka jahanam akan ya'ti bi yaumil qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat, ya, dengan jumlah malaikat yang menarik yang bawanya. Bagaimana bighairi minal malaika muqallib a'mal ukhra? Bagaimana dengan jumlah malaikat yang ditugaskan dalam pekerjaan-pekerjaan lain oleh Allah Subhanahu wa taala? La ya'lamu adam illa khaliquhum tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang tahu dan persis jumlah berapanya kecuali jumlah malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau manusia aja sekarang ada 4 miliar umpamanya di bumi ini, setiap manusia ada berapa malaikat? Ya. 4 malaikat. Kalau lihat dalam hadis. Ada malaikat kiri kanan, ada malaikat di arah depan dan belakang. Ya. Kemudian, ya, begitu pula malaikat yang mana mayat di alam kubur, ya, jumlah sangat besar dan seterusnya, kecuali malaikat maut, ya, satu, ya, malaikat maut. Adapun malaikat di alam kubur, ya, ada mengatakan itu nama personal, mungkar nangkir, ada yang menyebut itu adalah nama profesi malaikatnya, gitu. Meramah pekerjaan malaikat. Kalau dia pekerjaan berarti malaikat banyak. Ya. Tapi kalau dipikir ya, kan ada pula orang bertanya, kok bisa ya malaikat maut, ya, dalam waktu yang sama, bisa sekian orang bisa mati dunia ini bisa sama waktunya. Mungkin ada orang mencoba-coba akalnya ya, mencoba-coba memproses pekerjaan malaikat gitu kan. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Malaikat saja coba lihat, malaikat maut saja yang Allah beri kemampuan dalam waktu yang secepat. Ya, dalam tugasnya untuk mencabut nyawa, ya. Juga mungkin ada saja orang satu waktu itu meninggal dalam waktu yang sama. Bisa saja malaikat maut tidak terbebani dengan tugas-tugas seperti itu. Karena dia diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas itu. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang enggak usah terlalu repot kita mikirin ke akal kita. Pekerjaan kita saja sudah enggak bisa kita selesaikan, malah mengurus pekerjaan malaikat juga kan gitu maksudnya. Karena ada orang-orang mencoba menganalisa hal itu lalu ingin mengingkari. Ah, enggak ada itu malaikat maut gitu. Karena menurut pandangan dia tugas di malaikat maut ini terlalu berat ya dan tidak masuk akal menurut dia gitu. Kemudian yang ketiga al-ikrar lahu bi maqamatihim al-azima inda rabbihim wa karamihim alaihi. Jadi mengakui tentang kemuliaan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ada perbedaan juga di kalangan para ulama, mana yang lebih mulia malaikat daripada para rasul. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan rasul. Baik. Tetapi ulama yang lebih lain mengatakan tidak mungkin bisa dibandingkan malaikat dengan manusia. Kan asal penciptaan dan beban tugas ibadah yang diberikan berbeda-beda. Manusia punya hawa nafsu, sedang malaikat tidak. Hanya diciptakan secara natural, secara asli Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semata. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak ada punya hawa nafsu untuk berbuat hal yang berbau maksiat. Kemudian, jadi mereka itu adalah mulia di sisi Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita wajib mencintai dan muliakan mereka. Waqal, ini ada dalil di mana di sini? Waqal uttakhadur rahman walada. Orang-orang musyrik mengatakan Allah telah menjadikan Allah telah mengambil malaikat ya, subhana, yang menjadikan malaikat sebagai anak Tuhan, itu menurut mereka. Subhana, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, tapi mereka itu hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului ya, menjawab perintah-perintah Allah mendahului dengan ungkapan sekalipun wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat lagi bi'ai di safara kiram min barani, sifatnya kiram di sini, mulia. Itu bawa lembar-lembaran Al-Quran ini berada di tangan malaikat bi'ai safara kiram malaikat safara, ya, malaikat yang mulia yang lagi baik. Di sini Allah menyebutkan tentang sifat mereka, ini sifat khuluqiyah mereka, yaitu adalah dimuliakan, ya, mukramuna minhu subhana. Jadi yang dimuliakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak mereka. Falladzina 'inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Di sini menunjukkan di antara dalil bahwa hulu Allah juga, di mana malaikat-malaikat isi Rabbmu bertasbih kepada Allah malam dan siang. Wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah bosan. Fasawfum bi'am 'indahu wa hadha tasyrifun. Ya, ketika Allah menunjukkan inda rabbika, ini di sisi Tuhanmu, ini untuk kemuliaan mereka, ya, ma'a maqamil ta'abbudilahu bila sa'ama. Kemudian kedudukan mereka yang selalu beribadah kepada Allah tanpa ada kebosanan. Kama'anhu aksama bihim fi ghairi mautinin min kitabi. Demikian pula menunjukkan tentang kemuliaan malaikat ini, Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat, ya, wasofati sofa, sebagai ulama ini adalah malaikat yang berbaris-baris, fazzajirati zajra, malaikat yang diberi tugas ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus cuaca, ya. Taliyati dzikra, ya, malaikat-malaikat yang selalu ya berzikir, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fal fariqati farqa, ini juga malaikat, ya. Fal mulqiyati dzikra, ini sebagai tafsir bukan, ini adalah para malaikat-malaikat yang disebutkan tentang tugas-tugas mereka dan kemuliaan mereka. Wasyawahid suaru ikramil malaika wa tanawu'i asalabiha wa ta'adudi siyaqa min kitabillahi kathira. Dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan malaikat dan bermacam-macamnya uslub, ya, dan berbilangnya siyaq, ya, ayat-ayat Al-Quran, dari Al-Quran banyak sekali yang tidak mungkin, ya, bisa banyak sekali lah takhfa ala mutadabbirin, yang tidak tersebut juga orang yang mau mentadabur Quran, ya, banyak hal yang memastikan takriru hada fi syariah, dan memastikan ini adalah suatu hal yang perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang ketiga, mengakui kemuliaan mereka. Yang keempat adalah mengakui, meyakini bahwa mereka itu pun fadul, ada tafadul. Para malaikat itu berbeda-beda tingkat kemuliaan mereka, dan juga ciptaan mereka berbeda-beda. Ada yang punya sayap dua, ada yang sayap tiga, ada yang punya empat. Ini sudah kita sebutkan kemarin dalilnya. Ya, ada yang punya sayap 600 seperti Jibril. Nah, jadi berbeda-beda. Ciptaan mereka pun berbeda-beda. Kemudian kekuatan mereka juga berbeda-beda lah. Ya, kemuliaan demikian juga. Mereka itikad tafadulihim wa alim tasawihim fil fadlil wal manzilah. Mereka juga tidak sama dari sisi kemuliaan dan keamaannya di sisi Allah SWT. Ya. Mana dalilnya? Ya, dalilnya firman Allah SWT. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nasi. Inna Allah sami'un basir. Allah memilih dari kalangan-kalangan malaikat, ya, dan dari manusia sebagai utusan. Ya. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga firman Allah SWT. La yasankifal masihu an yakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Tidak akan merasa sombong masih itu untuk menjadi hamba Allah, dan tidak pula para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, jadi ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna minhum mustafin. Di sini Allah Subhanahu menjelaskan di antara mereka ada mustafina bi risalah, yang mendapat pilihan tugas-tugas tertentu, ya, menyampaikan risalah. Wal muqarrabin, yang lebih dekat kepada Allah. Fadalla ala fadlihim ala ghairihim. Ini menunjukkan tentang keutamaan melebihi yang lainnya. Wa afdalul malaika, nah, malaikat yang paling afdal itu adalah al-muqarrabuna ma'al hamlil arsy. Itu malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah dan yang memikul arsy. Jadi malaikat yang memikul arsy. Setelah wa afdul muqarrabin, dan malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah itu ada tiga, ya, di antara malaikat. Malaikat yang paling dekat itu, yang kedudukan keutamaan kemuliaan mereka itu, pertama malaikat al-muqarrabun namanya, yang dekat dengan Allah, dan juga malaikat yang mana memikul arsy. Kemudian di antara yang muqarrabun itu yang lebih afdal lagi ada tiga, yaitu yang disebutkan dalam doa ketika salat iftitah, salat malam, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allah, ya, ini tiga malaikat yang disebut termulia di kalangan malaikat. Di antara tiga yang lebih mulia lagi adalah yaitu Jibril wa Abdul Salasa Jibril. Di antara tiga ini yang paling mulia siapa? Jibril. Wa muwakkal bil wahyi, yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Fasyarafuhu bisyarafi wazifatihi. Ya, kemuliaan itu yaitu mengikuti kemuliaan tugasnya dia. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Bima lam yudhkar ghairuhu minal malaika. Yaitu ketika Allah menyebutkan Jibril dan tidak menyebutkan malaikat yang lainnya. Itu dinamakan Nabi Asyrafil Asma. Allah menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan menyifatkannya dengan sifat yang sangat indah. Di antara nama Jibril Ar-Ruh. Qala ta'ala nazala bihi ruhul amin. Di mana Al-Quran itu disampaikan dari Allah SWT ke Nabi SAW, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Jadi malaikat turun membawa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini langsung dari Allah didengar oleh Jibril, kemudian menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didengar langsung oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui mimpi. Oleh itu tidak ada satu ayat Al-Quran ijma' para ulama yang datang dalam bentuk penyampaian wahyu yang lain, ilhamka ataupun firasat ataupun mimpi. Ya. Semuanya melalui Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Quran itu dibawa turun oleh Malaikat Jibril yang terpercaya. Jadi kata-kata ruh ini juga bervariasi maknanya. Ruh kadang-kadang artinya nyawa. Ruh, kenapa Jibril ini disebutkan ruh? Ulama menyebarkan. Karena Jibril ini adalah ruh maknawi. Ruh maknawi maksudnya apa? Karena wahyu yang dibawa itu menghidupkan manusia, batin manusia, jiwa manusia. Ya, itu. Jadi, kemudian juga disebutkan di antara penyebab nama disebut ruh, karena ya, tugas yang diembannya, yaitu yang diberikan Allah kepada dia sebagai hal yang sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu kepada Allah. Jadi Al-Quran itu dibawa oleh Jibril turun. Jadi kalau Jibril turun, berarti Al-Quran turun dari Allah. Ini juga di antara dalil yang menguatkan keyakinan Ahlu Sunnah di 1000 dalil yang lainnya, bahwa Allah itu berada pada sisi yang tinggi dari makhluknya, maha tinggi dari makhluknya. Ya. Dan juga firman Allah yang lain, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat dan juga Jibril. Ya. Wa qarada hadzal ism mudafan ila Allah taala idafatan tasyrif, di mana nama ini juga dimuliakan kepada Allah, ya, dan untuk menunjukkan kemuliaannya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana, ya, Allah mengatakan kami kirim kepada Maryam itu ruhana, itu Jibril, fatamatsala laha basyaran sawiya, lalu Jibril itu muncul di hadapan Maryam seperti manusia biasa. Warda mudhafan il Quds, dia juga disebutkan dengan kata-kata Quds, itu kemuliaan suci. Ya, wa qul nazzalahu ruhul qudsi min rabbika, itu Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Kudus dari Rabbmu. Ini juga turun dari Allah. Tapi orang-orang yang membangkang dalam pemikirannya, pemikiran punya pemikiran bangkang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak percaya Allah itu maha tinggi dari makhluknya. Dia mengatakan Allah, ya, tidak bertempat. Dia pakai bahasa lain. Ya. Sedangkan jelas sekali, kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika, katakan Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Qudus dari Rabbmu. Ya. Al-Quds di antara nama Allah SWT al-sahih dari perkataan mufassirin. Ya. Wa min ja'fi wasfi, dan di antara sifat Jibril lagi adalah innahu laqawlu rasulin karim, disifatkan dengan rasulin karim. Semuanya Al-Quran adalah ungkapan, ya, yang dibawa, ya, perkataan Rasul yang karim. Jadi bukan berarti Al-Quran itu Jibril, perkataan Jibril, tapi dibawa Rasul. Ya, kalau disebutkan Rasul berarti dia menyampaikan ungkapan yang mengutusnya. Itu disebutkan oleh para ulama. Laqaw Rasul yang karim di quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi Rabb yang memiliki arsy, inda dzil arsy makin, arsy yang kokoh. Muta'in tsamma amin, yang sangat patuh kemudian juga terpercaya. Ini sifat-sifat Jibril. Dan juga ayat yang lain, Allamahu syadidul quwa. Ini mana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepadanya Al-Quran itu syadidul quwa, yang sangat kuat, Jibril itu. Dzumratan fastawa, yang memiliki perawakan atau yang sangat ganteng, ya, sangat indah. Dzumirrah, ya, fastawa. Fawasafullah Ta'ala, yaitu kemudian di sini, bahwa Rasul SAW, bi'annahu Rasul, bahwa sifatkan Jibril itu adalah Rasul, dan dia karim, dan dia mulia. Wa anudhuwa, memiliki kekuatan, wa makana, kehormatan, inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Wa muta'an fis sama, bahwa Jibril itu juga muta'in sama'amin. Ya, tadi ayat tadi, muta'in sama'amin, yang ditaati oleh malaikat-malaikat lain. Ya, di langit. Jadi muta'in sama'amin. Wa annahu amin al-wahi, bahwa Jibril itu adalah terpercaya dalam menyampaikan wahyu. Wa anudhu mirrah, ya, artinya adalah ay madhar hasan, yaitu tampilan yang bagus, yang indah, ya, atau tampilan yang sangat baik. Yang kelima, ya, di antara hal-hal yang harus yakin beriman kepada malaikat indah, mualatuhum wa hazmi adawatim. Nah, jadi malaikat itu secara fisiknya, secara ciptaannya adalah makhluk yang sangat bagus ciptaannya, mulia, ya. Kalau dalam bahasa menyebut untuk manusia tersebut adalah ganteng gitu, ya. Kemudian atau bagus sekali ciptaannya Allah terhadap malaikat-malaikat itu. Makanya sudah kita sebutkan dalilnya ketika wanita-wanita yang diundang oleh Sulaikha, ya, untuk melihat Yusuf, ketika melihat Yusuf yang begitu gantengnya, dikatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat, jawaban para wanita itu. Baik, yang kelima, kita diharamkan membenci para malaikat dan wajib berloyalitas kepada malaikat, membela mereka, kehormatan mereka yang dicecia, yang dihina oleh orang-orang kafir, orang musyrikin. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Di antara dalil ini secara umum, orang-orang beriman itu, yang laki-laki dan perempuan itu, ba'dhum awliya'u ba'd, saling mengasihi sama mereka. Sebagai mereka mengasihi, menolong, pembela bagi bagian lainnya. Di sini masuk para malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, qa'imun bi ta'ati rabbihim, mereka yang taat dalam mentaati Rabb mereka. La ya'sunallaha ma amara wa fa'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah apa yang Allah perintahkan mereka dan mereka melaksanakan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian juga di mana Allah SWT menjelaskan tentang wajibnya membela malaikat, bermualah, mencintai mereka, ya, li rasuli wal mu'minin, ya. Kemudian juga dijelaskan alasannya adalah karena bagaimana malaikat itu pun cinta kepada para rasul dan juga orang beriman. Ya. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu jibril wasalul mu'minin. In tadhahara, ini kalau keduanya menentang kepadanya, ya. Sesungguhnya Allah adalah maulahu yang akan membelahnya dan Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Berkata lagi Allah SWT, Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Nah, ini bentuk bagaimana malaikat itu mendoakan kita, orang-orang beriman ini. Dialah Allah yang memberikan karunia kepada kalian dan juga bersalat kepada para malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadzulumati ila nur, di mana Allah menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan dosa dan kekufuran ke dalam cahaya keimanan. Kemudian juga, innalladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu, ya, sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman, kemudian mereka istiqamah dalam imannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepada mereka, berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, dengan engkau takut, jangan engkau bersedih. Sebagai ulama menyebutkan di sini, adalah perkataan diungkapkan oleh malaikat saat mereka mau meninggalkan dunia ini. Maka wajiblah membela, mencintai para malaikat, ya, atau setiap orang beriman, ya. Kemudian wata'iduhum, karena malaikat-malaikat pun ya membela orang-orang beriman, maka sebenarnya ikut membela kaum muslimin perang ketika perang Badar dan juga ketika perang Zab dan beberapa perang yang lainnya. Baik. Dan juga malaikat itulah mendoakan orang beriman tadi yang kita sebutkan, mengistighfar untuk mereka, ya. Oleh sebab itu, orang yang musuhi para malaikat Allah SWT, apa ancamannya? Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi", barang siapa yang memusuhi Allah, "wa malaikatihi", dan malaikat-malaikatnya, "wa rusulihi", dan para rasulnya, lalu "wa Jibril wa Mikail", fa innallaha aduwwul kafirin. Ban Jibril dan Mikail, ya, sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Sungguhnya Allah musuhi orang-orang kafir. Jadi di sini disebutkan pertama secara umum orang yang musuhi Allah dan para malaikat dan rasul-rasul. Lalu disebutkan secara khusus yaitu Jibril dan Mikail. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa Jibril dan Mikail pasti disebutkan malaikat. Bukankah Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikat? Ia bagian dari malaikat, tapi disebutkan ini karena ada kekhususan pada mereka berdua, yaitu ketika orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril dan Mikail ini. Alasan mereka membenci Jibril, mereka Jibril adalah mereka berkeinginan bahwa Nabi yang terakhir, yang paling mulia itu berketurunan Yahudi. Namun nyatanya berketurunan dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak, ya, bukan dari Bani Israel, ya, bukan dari Bani Israel. Maka akhirnya mereka merasa hasad dengan hal itu. Dan akhirnya mereka juga membenci Jibril. Ya, akhirnya mereka membenci Jibril dan mereka mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat dalam menyampaikan Allah. Padahal Allah SWT mengatakan Jibril itu ada Al-Amin. Maka ketika Allah menyebutkan sifat Al-Amin bagi Jibril adalah sekaligus bantahan bagi orang-orang yang menuduh antara orang-orang Yahudi maupun di kalangan kelompok Syiah Rafidhah yang juga mengadopsi pemikiran Yahudi itu ke dalam Islam. Mereka juga menuduh Jibril telah berkhianat dan mereka menyebutkan bahwa sebenarnya akan menjadi Rasul itu adalah Ali, tetapi Jibril berkhianat. Akhirnya disampaikan waktu itu kepada Nabi SAW. Ini cerita-cerita mereka. Ya. Maka hukum orang memusuhi malaikat, ya, maka sama seperti memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah al-i'tiqad bi malaikah khalq. Nah, jangan perlu juga yang keenam perlu kita yakini, malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah, ya, yang tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Ya, bahwa mereka itu ciptaan Allah SWT. Dan mereka tidak punya andil apa-apa dalam penciptaan mengatur alam semesta ini kecuali atas perintah Allah SWT. Balhum judun min junudillah ya'maluna bi amrillah. Mereka ada bagian dari tata-tata Allah yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala huwa alladhi biyadihi al-amru kullih. Biyadihi al-amru kulluh. Sungguhnya Allah SWT lah yang menguasai segala urusan ini. La rikalau bidhalik. Tidak ada yang sekutu bagi Allah dalam perkara adib itu. Kenapa? Karena ada orang yang hulu dari malaikat, menyembah malaikat, ya kan? Ada juga. Ya. Sebenarnya ayat dalam Al-Quran menjelaskan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya. Kamana ulai juzu sarfu syai'in min anwa'il ibadah lahum, bal yajibu ikhlas ibadah li khaliqih. Demikian pula tidak sikit boleh mengarahkan, ya, memberikan sedikit bentuk ibadah kepada mereka, tetapi yang wajib adalah mengikhlas ibadah kepada pencipta mereka itu Allah SWT, pencipta segala makhluk, ya, yang tiada sekutu baginya dalam rububiyah dan uluhiyahnya, dan juga tidak ada wala mathila lahu, dan tidak ada pula hal yang menyerupainya dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, oleh sebab itu Allah tegaskan, ya, wala ya'murakum an tattakhudhu malaikata wan nabiyina arbaba. Ya, Allah juga tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ya, kalau kita sudah menyembah, berminta, beribadah, menyerahkan satu ibadah kepada mereka, berarti sudah menjadi mereka Tuhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya'murakum an tattakhadzul malaikata wan nabiyya arbaba. Dan dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan yang kalian sembah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin mereka menyuruh kalian kafir setelah, ya, mengajak kalian untuk menjadi orang Islam. Taib. Kemudian juga firman Allah yang lain, waqalu takhadha ar-rahman walada. Orang-orang musyrik mengatakan Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai anaknya. Subhana, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, tapi malaikat itu hamba Allah yang mulia. Laisbukunahu bil qawli, tidak pernah mendahului Allah SWT dalam ungkapan. Wahum bi amri ya'malun, dan mereka dengan perintah Allah melaksanakannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan belakang mereka. Wa la yashfa'una illa man irtadha, dan malaikat itu tidak akan bisa memberi pun syafaat kecuali bagi orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyati mushfiqun, dan malaikat-malaikat itu dengan takut, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, ya, sekarang mau berhujah, bolehlah minta kepada orang-orang yang sudah meninggal itu, wali-wali selama macam hujah mereka, umpamanya mengatakan, kan mereka hidup dalam kubur atau para nabi itu hidup di kuburan. Iya, tapi kehidupan mereka tidaklah sama kehidupan dunia ini. Ya, tidak, mereka dibebani untuk mengurus orang-orang datang ke kuburan mereka. Tidak ada. Ya. Kalau seandainya mereka bisa setelah mati buat sesuatu, tapi waktu hidup lebih bisa lagi. Nah, kemudian sini maksudnya apa? Malaikat Allah yang masih hidup, yang ada, tapi gaib. Tidak boleh kita minta. Ya, di sini maksudnya begitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka, wa la yashfa'una illa liman tata. Mereka pun tidak akan bisa memberi syafaat kecuali orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah diridhai Allah, baru diizinkan malaikat memberikan syafaat. Jadi oleh sebab itu kita meminta syafaat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu pun sendiri takut kepada Allah. Hum min khasyati mushfiqun. Kemudian man yaqul minhum inni ilahun, kalau seandainya ada di kalangan malaikat itu mengatakan saya ini Tuhan min dunihi, dari selain Allah, fadzaika najzihi, sungguhnya kami akan balasi dia jahannam, dengan neraka jahannam. Kadzalika najzil zalimin, itulah balasan yang akan kami balasi dengannya orang-orang yang zalim. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak memerintahkan untuk beribadah kepada mereka. Ya, bagaimana wa kaifa yamuru bi'atim wa huwa wa hiya kufrun billahil 'azhim. Bagaimana Allah akan menyuruh beribadah kepada mereka, kan itu merupakan kufuran kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian Allah membatalkan, ya, prangka persepsi orang-orang yang menyangka bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Wa nazaha nafsahu, kemudian Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Wa bayyana annahum ibadun mukramun, tapi Allah menjelaskan malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Ya, Allah berikan kemuliaan, dan mereka taat terhadap perintah Allah, dan mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an lam yakuna syafa'a, mereka tidak memiliki syafaat li ahadin, untuk siapapun, illa man irtada anhu min ahli tauhid, kecuali orang-orang yang Allah ridai dari ahli tauhid. Summa khatama siyaq wa bayani jazaa' man da'a uluhiyyah. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan menjelaskan balasan bagi orang yang mengaku memiliki sifat-sifat uluhiyah, ya, minhum, di antara kalangan mereka malaikat itu. Wa ajza'u jahannam, balasnya adalah neraka jahannam. Fadhara min dhalika annahum ibadun marbubuna la haula lahum wa la quwwata illa bi rabbihim wa khaliqihim. Maka di sini jelaslah malaikat itu adalah hamba Allah yang diciptakan. Mereka tidak memiliki kuasa apa-apa dan kekuatan apa-apa kecuali dengan izin Rabb mereka dan pencipta mereka. Nah, ini juga kalau ada orang mengatakan bertawasul dengan jah, ya, berjah, tentu juga oleh dengan jah malaikat. Mereka juga hamba Allah yang mulia. Akan tetapi kalau kita melihat doa-doa para anbiya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, doa-doa mustajab yang diajak oleh Nabi SAW kepada umatnya, tidak satu pun menggunakan siyak ataupun redaksi, tidak satu pun ada redaksi-redaksi di situ bertawasul dengan al-jah. Baik. Yang ketujuh adalah iman al-fasal biman ja'at tasdi bi dzikrim. Nah, yang ketujuh adalah beriman secara tafsil, secara rinci dengan penjelasan-penjelasan yang datang kepada dia biman ja'at tasri bi dzikrihim min malaika ala wajhil khusus, yaitu yang datang penjelasan tentang malaikat itu dalam bentuk khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, perkara-perkara yang mereka secara tafsili seperti Jibril, Mikail, Israfil, yang beriman itu malaik, ya, jangan sampai ada mengatakan tidak ada nama malaikat Malik, bisa kufur dia, jadi dia mengingkari ya, ayat Al-Qur'an, ya, Harut, Ma'rut, Ridwan, Munkar, Nakir dan lainnya yang telah terdapat dalam dalil Al-Qur'an menyebutkan tentang nama-nama mereka. Ini bagian ya yang telah kita jelaskan. Di antara bagian beriman kepada itu adalah meyakini, mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan, ya, atau disebut dalam Al-Quran. Kemudian juga mengimani sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, ya, seperti rakid wa atid, ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka seperti malaikat maut yang menyebutnya malikul jibal, ya, malaikat yang ditugaskan mengurus gunung. Aw man ja'at nusus bidzikri wadhaifihim fil jumlah. Atau mengimani hal-hal yang khusus yang terdapat dalam dalil-dalil menyebutkan tugas-tugas mereka secara umum. Seperti apa? Ka hamilatul arasy, malaikat yang bertugas memikul arasy, ya. Wal karam wa kiram al katibin, al muwakkilina bi haybil khalq. Malaikat-malaikat yang tugaskan untuk mencatat amal baik manusia. Wal muwakkilina bi haybdi al jinna wal arham. Dia juga malaikat-malaikat yang tugasnya adalah yang mengurusi janin, ya, dalam kandungan, ya. Wa tawaful bait ma'mur, dan juga malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, malaikat yang as-sayyahin. Sayyahin ini malaikat-malaikat disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal lil malaikati sayyahin, ya, yuballighuna as-salami yuwailuna as-salat an ummati. Tugasnya malaikat ini antaranya adalah menyampaikan ungkapan salam, salawat dan salam dari umat dari Rasulullah SAW. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah tidak mendengar apa yang ada di dunia ini, maka ada malaikat yang beritahu tentang salamatnya. Kemudian juga malaikat sayahin ini adalah malaikat selalu mencari hilaqat zikir, majlis-majlis ilmu, ya, dan mereka lalu ketika mendapati majlis ilmu mereka berhenti dari belalang buana, mereka mendoakan siapa orang-orang yang berhadir dalam itu tersebut. Taib ila akhir ma qala wa sururu anhum, dan lain yang Allah sebutkan tentang sifat, nama, tugas-tugas mereka baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW dalam sunnah yang sahih. Fa yajibu an bidzalika imanan fasalan, ya, hal-hal yang rinci disebutkan Al-Quran kerinciannya, maka itu wajib kita beriman secara rinci seperti yang terdapat dalam nusus-nusus, ya, dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah tentang nama-nama mereka, sifat-sifat mereka dan pekerjaan dan tugas-tugas mereka ataupun berita-berita tentang mereka. Wa tasdiqu bi kulli dzalika, mempercayai hal itu, ya, maka hal ini akan datang dalam pembahasan yang berikutnya. Nah, ini akan datang penjelasan berikutnya adalah tentang apa tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat, ya, apa aja tugas-tugas malaikat ini berikan Allah SWT. Yang pertama adalah tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Jadi ini meyakini tentang adanya wahyu. Karena Allah juga punya malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para manusia. Ya, kepada rasul-rasul, ya. Kepada manusia yang dekat di rasul Allah SWT. Taib. Sebenarnya telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, nazala bihi ruh amin. Ya, Al-Qur'an itu dibawa turun oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, yaitu ke hatimu, litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi orang-orang yang beri peringatan, bilisan arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Waqad taqaddama annahu afdal malaika, dan telah berlalu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat mulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyebut tentang sifat-sifat mereka, yaitu al-quwwa wal amana ala ta'dil muhimmati, yaitu kekuatan yang luar biasa dan amanah yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang Allah beban kepadanya. Itu yang pertama adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, namanya adalah Jibril. Dan Rasulullah atau Nabi SAW belum pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kecuali hanya dua kali. Ya, Rasul tidak pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kecuali dua kali. Ya, dan ada pun pada kali-kali yang lainnya ketika datang Jibril, ima datang dalam bentuk seseorang atau melihatnya, ya, yakti fisrati rajulin, kalau di lain waktu ada seperti sebagai seorang laki-laki. Ra'u marat bil ufuk minyati masyrib wa bidala yaqulu ta'ala, ya. Kondisi yang pertama di mana Nabi SAW melihat Jibril itu dalam bentuk yang asli Allah ciptakan dia, ciptaan Allah yang asli tentang Jibril itu melihatnya yaminiyatul masyriq, yaitu di arah timur, ya, dan ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu bil ufil biulfuqil mubin, sungguh Rasulullah SAW melihat Jibril itu di ufuk, ya, di angkasa sangat jelas. Kemudian kali kedua adalah waktu malam Isra Mi'raj. Alam Isra Mi'raj, ya, di langit. Allah ceritakan ini dalam surat An-Najm. Walqad ra'u nazalan ukhra. Dan sungguh Rasulullah SAW melihat kali yang lain. Ini kali yang kedua berarti. Yang pertama di mana? Yaitu fi ufuqil mubin. Itu di angkasa saat terputusnya wahyu sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Ini pada kali saat Rasulullah Isra Mi'raj, ya, ketika Rasulullah naik ke langit. Dan di sana Rasulullah melihat ciptaan rupa Jibril yang asli. Indah Sidratul Muntaha, yaitu di sisi Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Di dekat sisi Sidratul Muntaha itu juga ada makhluk lain, yaitu namanya Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Ketika Rasulullah SAW bertanya dengan tafsir dua ayat yang sebelumnya, apa maksudnya itu? Walaqad ra'ahu fi ufuqil mubin. So, dia telah melihatnya pada kali yang lain dengan sangat jelas. Karena ada yang berhujah dengan ayat ini, maksudnya Rasulullah melihat Allah. Nah, maka Aisyah bertanya, dan maksud dua ayat, apa yang dilihat itu Allah atau siapa? Maka Rasulullah bertanya, sa'alat Nabi SAW, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang tafsir dua ayat di atas sebelumnya. Itu surat At-Takdir ayat 23 dan surat An-Najm ayat 13. Apa jawaban Rasulullah SAW? Innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi alati khuliqa alaiha ghaira hatain maratain. Tapi yang dimaksud di situ ini adalah aku tidak melihat Jibril dalam bentuknya yang asli diciptakan di atasnya kecuali dua kali ini. Jadi maksud di sini ayatnya adalah melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian ulama. Baik. Maka di sini menafikan bahwa Rasulullah SAW melihat, maksud dari ayat itu hanyalah melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini dalil tentang bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dan bentuknya yang asli yang diciptakan di atasnya. Beliau menunjukkan ra'aituhu muhbitan minas sama sadan idhamu khalqi, ya, ketika kali pertama aku melihat dia turun dari langit sehingga menutuplah, ya, fisik atau tubuhnya ataupun idhamu khalqi, kebesaran ciptanya, ma baina sama ilal ard, menutup ke bumi dan langit, dari antar langit dan bumi, itu maksudnya. Kemudian tugas malaikat lain apa? Itu yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan atau cuaca. Dia adalah malaikat siap Mikail, Malaikat Mikail alaihissalam. Dan ini terdapat dalam firman Allah SWT, ya, surat Al-Baqarah ayat 98. Tadi yang kita sebutkan, man kana aduwwa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin. Barang siapa musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Wa dhu makanatin aliyah. Malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Wa mizalatun rafi'ah. Dia juga kemuliaan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Karena itu Allah SWT khususkan dalam menyebutnya bersama Jibril, ya, dan mengatofkan keduanya, Jibril dan Mikail itu, kepada malaikat-malaikat dalam mengkana adu al malaikati. Ya. Ma'anahuma min jisim li syarama. Ya. Bukankah Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikat? Tetapi kenapa dispesialkan menyebutkan mereka? Karena kemuliaan mereka berdua. Ya. Iaitu min qabil atam khas al-am. Iaitu dalam bentuk mengakan, menggabungkan sesuatu yang khusus di atas yang umum. Sebenarnya juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam Nabi SAW yang sudah kita sebutkan sebelumnya, doa Qiyamul Lail, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allah Rabba Jibra'il wa Mikail Israfil. Ya. Karena itulah para ulama berkata bahwa tiga orang malaikat ini yang adalah yang paling afdol dari malaikat-malaikat. Ya. Kemudian ada yang bertugas apa? Yang meniup sangsakala. Sangsakala ini ada berbeda pendapat ulama. Apakah tiga kali atau dua kali? Ada mengatakan dua kali. Pertama adalah kehancuran makhluk seluruhnya, kemudian di sangsakala dibangkitnya semua makhluk yang telah mati. Ada mengatakan nazatul faza. Ada namanya yaitu sangsakala membuat semua makhluk ini mati semua. Kemudian tiupan kedua adalah sangsaka hancurnya semua makhluk, kemudian bumi dan seisinya serta semua yang ada angkasa luar, ya, kecuali aras, ya. Kemudian tiupan ketiga adalah yaitu dibangkitnya kembali manusia dari kuburnya. Naam. Yaitu malaikat diwakilkan untuk meniup sangsakala. Jadi ketika kita mendengar ada malaikat yang mengatur, ya, ini semua, ya, mulai dari Jibril yang bertugas membawa wahyu, ya, percaya dengan wahyu kita, percaya dengan apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang telah, di mana ada malaikat yang bertugas, ya, untuk mengatur hujan dan seterusnya. Kemudian ada malaikat yang tugaskan untuk apa? Meniup sangsakala. Meniup sangsakala. Bahwa salisul malaikat, malaikat yang ketiga ini dari mereka, yang ketiga dari tiga orang malaikat tadi, ya. Wa ahadu hamlatul arsh, wa ahadu hamlatul arsh wa sur qarun azim, ya. Dan dia adalah seseorang dari pemikul arsh. Ini disebutkan juga bagian ulama, ya. Wasur, apa maksud muqal bisur sih? Sur itu atau sangsakala itu qarnun azim yanfakhu fihi, yaitu seperti trompet besar, ya. Sebenarnya kan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masur, apa itu maksud dengan sur?" Faqal qarnun yunfakhu fi, yaitu sangsakala yang ditiup, semacam trompet yang tiup padanya. Hadis itu kan Imam Hakim, disahihkan oleh Hakim dan juga disetujui oleh Imam Zahabi. Hadis lain adalah lewatkan Imam Ahmad Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW berkata, "Kaifa un'im?" Ya. Oh, un'im. Bagaimana saya akan menikmati wa qad taqama sahibul qarn qarna wa najamna jabahatahu wa asgha sam'ahu yanzur ma tayumar. Ya. Bagaimana kata Rasulullah, aku akan tenang sedangkan mereka yang bertugas meniup sangsakala itu telah memegang sangsakala itu, ya, wahana jamanat, dan dia telah siap tunduk selalu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernah mendengar, ya, kapan dia diperintahkan untuk meniup sangsakala itu untuk terjadinya kiamat. Qal muslimun, ya Rasulullah, fama naqul? Lalu orang-orang muslim, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kita ciptakan? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allah tawakkalna. Ya, kalau begitu apa yang kita ucapkan kalau sudah dekat hari kiamat ini? Ya, katakan hasbunallah, cukuplah Allah yang membela kita, wa ni'mal wakil, ya, sebaik-baik yang menjaga kita, Allah tawakkalna, kepada Allah kita bertawakal. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi. Kemudian yunfakhu Israfil fi suri salasa faqat. Nah, kalau di sini disebutkan di mana Israfil ini akan meniup sangsakala tiga kali. Yang pertama nafkhatul faza. Nafkhatul faza maksudnya semua makhluk hidup mati semua dan mendengar sangsakala pertama. Wa nafkhatul sa'iq, yaitu sa'iq ada itu tiang sangsakala yang membuat semua hancur, ya, semua makhluk hancur. Kemudian nafkatul ba'ats, yaitu sangsakala dibangkitnya semua manusia dari kuburnya. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis suri fa faziya ma fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah. Dan di hari itu tiuplah sangsakala, maka semua yang ada, makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya apa? Faza, pingsan, mati. Insan mati, ya. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, dia tidak pingsan dan tidak mati. Nah, illa man syaa Allah ini para ulama berbeda siapa yang dikecualikan. Di antaranya sebutkan adalah malaikat maut, ya. Kemudian malaikat maut nanti juga akan meninggal. Karena malaikat maut yang mencabut nyawa para malaikat, ya. Wa hadhihi nafkhatul faza' ini adalah yaitu tiupan yang buat semua makhluk di muka bumi menjadi mati. Waqad dalla ala nafkhataini ukhrain, dan yang tiupan sesekala yang dua kali yang lain adalah berdasarkan pada Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiuplah sesekala itu, maka semua orang yang ada di langit dan bumi menjadi mati. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi, fa idza hum qiyam yanzurun, semua mereka berdiri menunggu hisabnya. Tetapi ada mengatakan nufikhatus sur fa sa'iqa wa fazi'a, itu adalah satu, sehingga mengatakan tiupan sangsakala itu hanya dua kali. Wallahu a'lam, mereka berbeda, ulama berbeda pendapat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antara lagi adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut arwah makhluk, ya, manusia, nyawa manusia, itu malaikat maut, ya. Dalilnya mana? Surat Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang telah ditugaskan dengan kalian. Thumma ila rabbikum, kemudian kalian akan kembali kepada Rabb kalian, ya. Malaikat maut ini juga punya grup pembantu-pembantu lain, walahu a'wan walil malaikat maut a'wan minal malaika, ada malaikat-malaikat lain yang membantunya. Ya'tunal 'abda bihasi amalihi, yang mereka akan datang menghadapi setiap orang yang meninggal sesuai dengan amalnya. Fa in kana muhsinan fa fi ahsana hayatin. Kalau dia baik, malaikat itu datang dalam bentuk yang sangat baik. Fa in kana musian, jika dia buruk, orang muslimnya ini yang meninggal ini, fa fi asna'i hayatin, dia juga datang dalam bentuk yang sangat mengerikan. Dan firman Allah SWT tentang malaikat maut ini, idza ja'a hadakumul maut tawaffatu rusulunahum la yafrun. Apabila telah datang kematian kalian, ajal kalian, kematian apa datang kepada seorang kalian, maka kalian akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, malaikat-malaikat maut dan malaikatul arwah. Ya, wahum la yufarritun, tidak akan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Baik. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menjaga gunung-gunung. Ya, menjaga gunung-gunung. Ini masih panjang, ya. Baik, untuk sementara kita kumpulkan di situ materi dulu. Nanti akan kita lanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugas malaikat, ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Materi kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada jumpa kita yang akan datang, membahas tentang letak dari tugas-tugas malaikat ini, dan agar kita juga tahu yang proses terjadi muka bumi ini, bagian Allah mengatur makhluk ini, ya. Jangan bingung kenapa kok hujan bisa, hujan di sini dan sana tidak, ya, dan hujan itu juga diatur oleh Allah SWT, dan ada malaikat yang mengendalikannya. Banyak dalil-dalil lain sebetulnya berkenaan dengan malaikat mengatur cuaca ini, ya. Di antara malaikat juga ada yang disebutkan bunyi ter dan kilat, itu disebutkan adalah cabuk malaikat kepada menarik awan untuk bergerak ke tempat yang lain dan seterusnya. Baik, itu dulu yang dapat kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang pembahasan berikutnya, karena memang panjang bahasanya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pembahasan kita tentang tugas-tugas malaikat. Ya, ketika kita mendengar tugas-tugas malaikat ini, tentu di antara banyak hal yang harus kita renungkan. Di antara malaikat yang mencabut nyawa ini, ya, sudah ada malaikat yang siap. Artinya kita harus bersiap ini. Ya, karena dia ketika datang tidak akan memberi kabar dulu. Ya, tidak akan kirim SMS, tidak akan ketuk pintu, ya. Ke ajal sudah datang, la yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah terlambat walau satu detik, dan juga tidak bisa dimajukan walau satu. Maka oleh sebab itu, setiap kita mestinya bersiap, ya, kapan datang tamu istimewa itu, malaikat maut ini, sehingga kita dalam keadaan siap dengan amal dan iman kita. Demikian Berikutnya kita akan lihat pertanyaan yang masuk, ya, melalui SMS atau melalui WA. Baik, silakan jika ada yang dibacakan melalui chat yang ada di Zoom. Izin bertanya, ada yang mengatakan bahwa iblis itu asalnya malaikat, namun karena dia ingkar saat diperintahkan sujud oleh Allah, maka dia berubah menjadi iblis. Benarkah hal ini, Ustaz? Tidak benar, karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbeda asal penciptaannya. Malaikat diciptakan dari nur, kemudian iblis diciptakan dari bunga api. Tetapi kepada dia diperintahkan sama ketika Allah menyebutkan ketika dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, karena iblis masuk dalam perintah itu. Ya, dengan dar Allah menyuruh iblis juga ikut sujud. Tetapi kenapa malaikat yang hanya disebutkan dalam perintah itu, bukan berarti iblis bagian dari malaikat? Karena malaikat yang taat sehingga disebutkan mereka yang lebih utama, mereka lebih mulia. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah ada dalil yang menyebutkan tentang wujud sayap malaikat seperti apa? Wujud sayap malaikat seperti apa? Enggak ada. Tapi malaikat punya sayap. Makanya yang kita imani adanya, bukan berada bagaimana bentuknya. Apakah seperti sayap burung Garuda? Enggak bisa kita mengatakan demikian. Ya, dia punya 600 sayap. Makanya ketika seorang salaf berdebat dengan orang-orang ahlul kalam mengatakan, ya, ketika berdebat tentang sifat Allah, jangankan Allah Subhanahu wa taala Anda untuk berusaha mengetahui tentang kaifiyah atau bentuk hakikat sifat Allah, tentang hakikat sifat makhluk saja kamu tidak tahu. Sebagaimana Allah ceritakan Jibril atau sebagian makhluk itu punya sebagian makhluk punya sayap 3. Lalu dikatakan, kamu dapatkah menggambarkan bagaimana bentuk sayap malaikat itu punya sayap 3? Coba buat gambarnya. Enggak bisa. Ya kan? Itu semua, apakah sayapnya kepala, apa di ekor, kalau umpamanya kapal terbang kiri kanan kemudian di belakang juga ada sayap berdiri gitu kan? Kan belum tentu. Nah, oleh sebab itu, ini adalah perkara-perkara gaib, kita hanya bisa mengimaninya, mempercayainya, dan kita tidak dibebaskan untuk mengetahui bentuk asli hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, jika ada di dalam chat yang di Zoom, ya, dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang lewat WA sudah saya bacakan semua, hanya masuk dua pertanyaan. Tidak ada. Pertanyaan. Baik, jika sudah tidak ada, kita akan tutup kajian ini sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, mengetahui berbagai pekerjaan-pekerjaan malaikat, kita akan tahu juga bagaimana alam ini diatur oleh Allah SWT. Begitu maha kuasanya Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang begitu istimewa dan berbagai sifat-sifatnya, kan gitu. Nah, jadi kita tahu kejadian-kejadian di alam ini tidak seperti prediksi orang yang bodoh atau orang-orang filsafat. Dikatakan ini adalah piring terbang atau alien atau macam-macam mereka namakan makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak punya informasi. Karena itu akhirnya mereka meraba-raba menyebutkan nama-nama yang aneh-aneh gitu ya, dan kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh kepada malaikat, ya, dan mereka atau aneh-aneh tentang jin. Nah, di sini kita perlu, jadi Allah memperkenalkan berbagai peristiwa yang ada di alam ini, bagaimana prosesnya, di antaranya banyak di situ. Bagaimana Allah mengatur cuaca, ada malaikat yang mengaturnya. Bagaimana Allah mengatur roh, ada malaikat yang mencabutnya, dan seterusnya. Dan bagaimana nanti proses manusia ketika dikubur, ada malaikat pula akan bertanya, dan seterusnya. Ini menggambarkan kepada kita secara jelas perjalanan hidup kita, proses berbagai hal yang terjadi di alam ini, sebatas kemampuan yang kita miliki, Allah beri informasi kepada kita, agar kita tidak bingung, agar kita tidak jatuh kepada pemahaman-pemahaman khurafat, takhayul, dan syirik, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kesempatan kepada kita untuk selalu belajar ya, serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.